tahu arah. Ku terjebak masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia. Terima kasih. Indah semua cerita yang telah terlewati dalam satu cinta. Bodoh diri membiarkanmu pergi jauh dari hati. Mencoba mengobati untuk punya kekasih lagi, namun ku sadar diri hatiku di kamu. Untuk salah, aku yang sempurna, kau lengkapiku. sepiku lama terasa waktu bergulir karena dirimu tak bersamaku. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku di sini menjagaku. Semua untukmu akan ku berikan seluruh. untukmu akan ku berikan seluruh cintaku. Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahami. Aku semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Persimpangan jalannya sulit.